بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما wa'amalan saliha mutaqabbala. Para pemirsa SNTV, para alikhut wa alakhutubillah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih Allah berikan kesempatan hidup agar kita dapat berbekal untuk menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menimba ilmu, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Dan kita bermohon kepada Allah agar senantiasa kita diberikan Allah keikhlasan dalam menimba ilmu ini, menyampaikannya, mengamalkannya, mendakwakannya. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan nama-namanya mulia, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga Allah Jalla Ala segera mengangkat musibah yang telah menimpa dunia ini, mengembalikan kita ke masjid-masjid kita untuk dapat kembali menyembah Allah Jalla Ala, melaksanakan sholat berjamaah, Jumat, kajian-kajian yang telah kita tinggalkan lebih daripada sepekan. Pada pagi hari ini, insyaAllah ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan tentang nama Allah Asy-Syakur Asy-Syakir. Di antara dua nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Asy-Syakiri dan Asy-Syakur. Kita akan bacakan perkataan Al-Allamah Abdul Razak hafizahullah tabaraka dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna, Asy-Syakur Asy-Syakir. Nama Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakir, zat yang maha menerima kesyukuran daripada hamba-hambanya, yang senantiasa berterima kasih kepada hamba-hambanya. Waqad warada ismu Asy-Syakur fi arba'ati mawadhi' min al-Qur'an. Nama Asy-Syakur ini termuat dalam 4 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Nama Allah Asy-Syakur, zat yang maha menerima syukur hambanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan ganjaran mereka. Wa yazidahum min fadlih, agar Allah menambah bagi mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Dialah Tuhan maha pengampun lagi maha menerima syukur hamba-hambanya. Ini dalam surat Fatir ayat ke-30. Tempat kedua, Allah berfirman, wa qala alhamdulillahilladzi adzhaba 'anna alhazan, berkatalah mereka ahli surga, segala puja bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami berbagai macam bentuk kegalauan, kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kami dialah Tuhan yang maha pengampun lagi maha menerima syukur hamba-hambanya. Dalam surah Fatir ayat ke-34. Kemudian tempat yang ketiga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat ke-23, وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, barang siapa yang melakukan kebaikan kami akan tambahkan baginya kebaikan pula. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ, sesungguhnya Dialah Allah Tuhan yang maha pengampun lagi maha menerima syukur hamba-hambanya. Yang keempat, termuat dalam surat At-Taghabun pada ayat yang ke-17, Allah berfirman, In tuqridullaha qardan hasana, sekiranya kalian memberikan kepada Allah infak, yang dia adalah pinjaman yang baik kepada Allah, yudha'ifu lakum, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya untuk kalian, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian, Wallahu syakurun halim, Dialah Tuhan Allah yang maha menerima syukur hamba-hambanya, Tuhan yang maha lembut. Adapun nama Allah Asy-Syakir, tadi Asy-Syakur, sekarang Asy-Syakir, kedua-duanya dari kata-kata syakar. Nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Adapun nama Allah Asy-Syakir terdapat dalam dua tempat di dalam kitabnya yang mulia. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat ke-158, Allah berfirman, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan yang tidak diwajibkan baginya, tatawwa khairan, fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha menerima syukur lagi maha mengetahui. Yang kedua terdapat dalam surah An-Nisa pada ayat 147. Ma yafa'alullahu bi'adzabikum. Bagaimana mungkin Allah mengazab kalian? In syakartum. Sekiranya kalian bersyukur kepadanya. Wa amantum. Sekiranya kalian beriman kepadanya. Wa kanallahu syakiran alimah. Dialah Allah Tuhan yang maha menerima syukur hambanya lagi maha mengetahui. Berkata Syekh حفظه الله شيخ عبد الرزاق وجميع هذه المواضع الستة التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين enam tempat yang termuat dalam Quran ini yang tersebut padanya dua nama Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakir ayat-ayat yang berisikan imtinanan min Allah عز وجل anugerah daripada Allah bi'ithabatil muti'in, bahwasanya Allah SWT akan memberikan balasan bagi hamba-hambanya yang taat, yang patuh. Wa tawfiyatil ujur, Allah akan sempurnakan ganjaran mereka. Wa ziyadati min fadl, Allah akan tambahkan lagi karunia kepada mereka. Wal mudha'afa lil thawab, bahkan Allah akan lipat gandakan bagi mereka ganjaran pahala. وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين dan ini menunjukkan kepada kita makna dua nama Allah ini Asy-Syakir dan Asy-Syakur. وأن الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل. Makna nama Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakir adalah nama yang artinya tidak akan pernah hilang di sisi Allah sedikit jua pun amalan orang beramalan. Apapun yang kita amalkan sekecil apapun nampak misalnya sampah di masjid. Dari dalam masjid kita ambil, kita kantongi, nanti kita buang ke lubang sampah. Ini amalan yang kecil. Allah mensyukurinya. Allahu Akbar. Dan tak akan pernah hilang sekecil apapun amal kita. Di sisi Allah berupa kebaikan. Wama ya'zubu an rabbika mithqaul dzarrah, tidak akan ada hilang daripada Tuhanmu walau sebesar dzarrah. Sebesar biji sawi pun atau biji bayam pun amalan kebaikan yang pernah kita lakukan tidak hilang di sisi Allah jalla wa ala. Mungkin kita melupakannya, Allah tak akan pernah melupakannya. Senyum yang kita peruntukkan bagi saudara-saudara kita tatkala bertemu, apalagi di zaman sekarang, bersalaman kita hendaklah jauhi. Senyum yang kita berikan kepada saudara-saudara ketika bertemu dengan menjaga jarak, Allah akan senantiasa ingat. Tak akan hilang. Di sini Allah catatkan. Bal yudha'iful ajra bila hisban. Bahkan dia Allah Jalla wa'ala melipat gandakan apa-apa yang telah kita lakukan itu. Mampu kita menghitungnya karena banyaknya lipatan-lipatan ganda tersebut. Kita keluarkan infak 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 2 ribu rupiah. Allah lipat gandakan. Ya, menjadi 700 kali lipat. Bahkan tak bisa dihitung. Bila hisban. Alladhi yaqbalu al-yasira minal amal. Dialah Tuhan Allah. Makna namanya Asy-Syakirus Syakur. Dialah Tuhan Allah yang menerima sekecil apapun amalan kita. Wa yuthibu alaihi thawab al-kathir al-ata' al-jazil. Dia berikan kepada kita balasan. Berupa balasan yang banyak, berlimpah, yang besar. Wa nawal al-wasi' balasan yang begitu luas. Alladhi yudha'ifu lil mukhrisina a'malahum bighairi hisab. Dialah Tuhan Allah yang memberikan balasan bagi orang-orang yang beramal ikhlas dengan balasan yang tak terhingga banyaknya. Wa yashkuru syakirin, dialah Tuhan yang maha baik menerima orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya, yang berterima kasih kepadanya. وَيَذْكُرُ الذَّاكِرِينَ, dialah Tuhan yang mengingat orang-orang yang mengingat kepadanya. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ شِبْرًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا, barang siapa yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah meski sejengkal, Allah berusaha, Allah subhanahu wa ta'ala bahkan akan lebih dekat kepadanya dengan jarak satu depa, satu hasta. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَعًا, yang mendekatkan dirinya kepada Allah satu depa, Allah mendekat Allah, yang barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekatkan kepadanya dirinya satu depa. وَمَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ زَادَهُ لَهُ فِي حُسْنَى, yang datang membawa kebaikan, Allah tambahkan kebaikan tersebut. وَآتَاهُ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, bahkan Allah berikan baginya ganjaran yang begitu besar, yang begitu agung. Inilah makna syakir syakur. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, qala Ibn Qayyim rahimahullah fi bastil qawli fi makna hadzal ismi, ketika menjelaskan panjang lebar makna nama Allah asy-syakir asy-syakur, wa dzakara ma'aniyahu al-'azimah wa dalailahu al-jalilah, di mana Ibn Qayyim menyebutkan makna nama Allah asy-syakur yang begitu agung dan apa yang dikandung dalam nama tersebut, berkata Ibn Qayyim, wa amma syukrur rabbi ta'ala falahu sya'nun akhar, adapun berterima kasihnya Allah kepada hamba memiliki makna yang berbeda. Fahuwa awla bisifati syukri min kulli syakur, dialah Tuhan zat yang paling pandai berterima kasih, bersyukur daripada segala macam terima kasihnya makhluk kepada makhluk lainnya, bersyukurnya makhluk kepada makhluk lainnya. Bal huwa syakuru alal haqiqah, dialah Tuhan zat yang benar-benar Maha tahu bersyukur, berterima kasih, subhanallah, atas segala macam karunia yang dilimpahkan kepada hambanya. Fa innahu yu'til 'abda wa yuwaffiquhu lima yashkuru 'alaihi, bahkan dialah Allah yang telah menganugerahkan kepada hamba berbagai macam pemberian, dan dia jugalah Allah yang memberikan taufik kepada hamba agar dapat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas pemberian tersebut. وَيَشْكُرُ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ, dialah Tuhan yang berterima kasih menerima amalan hambanya meski sedikit jua pun. وَالْعَطَى, pemberian apapun yang kita berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala meski sekecil apapun dia terima dan dia syukuri. فَلَا يَسْتَقِلُّهُ أَنْ يَشْكُرَهُ, Allah tak akan pernah mengatakan begitu kecil apa yang kau berikan kepadaku ini. Allah tak akan pernah sedikit jua pun menganggap kecil apa yang diperbuat hambanya subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita diberikan oleh makhluk pemberian, kita memandangnya dengan sebelah mata karena kita lebih banyak daripada apa yang diberikan kepada kita berupa anugerah, subhanallah. Kadang-kadang orang kaya ketika diberikan oleh orang miskin sedikit pemberian, dia menolaknya, dia meremehkannya, memandangnya sebelah mata. Tapi tidak dengan Allah Jalla wa'ala. Dia yang menganugerahkan kepada kita berbagai macam limpahan rahmatnya, dia perintahkan kita bersyukur, dan kita mengamalkan sekecil apapun bentuk kebaikan, dia syukuri Jalla fi'ula. Tak akan pernah Allah mencela, subhanallah. Ya. Ketika Nabi yang mulia SAW perintahkan para sahabat berinfak pada perang Tabuk, ada yang berinfak dengan 1000 dinar. Ada yang membawa 1 genggam daripada kurma yang dia infakkan di Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang harus bekerja terlebih dahulu di pasar mengangkat menjadi kuli angkut, kemudian upahnya dia sedekahkan di Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah terima, semuanya Allah syukuri, subhanallah. Kata Allah tentang orang-orang munafik, alladzina yalmizuna almuttawiina minal mu'minina fis-shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum, mereka lah orang-orang munafik yang menghina orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang berinfak dengan apa yang mereka berikan yang begitu sedikit, karena itu yang mereka mampu lakukan. Dicela oleh orang-orang munafik, untuk apa 1 genggam kurma ini, mengapa kau berikan 1 genggam kurma, Allah tak butuh infak yang seperti ini kecilnya. Maka Allah membantah, subhanallah. Wa yashkurul hasanata bi asyri amsalihi, dialah Tuhan jalla wa ala fi ula yang namanya asy-syakirus syakur. Berterima kasih dengan perbuatan hamba dan melipat gandakan menjadi 10 kali lipatan minimalnya ila adhaafi mudhaafah, bahkan berlipat-lipat daripada itu. Wa yashkuru 'abdahu bi qawlihi bi an yuthni 'alayhi baina malaikatihi wa fi mala'ihi al-a'la. Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya yang berzikir mengingatnya dalam halaqah-halaqah, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Allah berterima kasih kepada hamba yang mengingatnya tersebut dengan memuji hamba itu di tengah-tengah malaikat, di alam-alam malaikat sana, al-mala'ul a'la, di tempatnya para malaikat yang maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba yang mengingatnya di bumi. Subhanallah. Di tempat yang begitu mulia, al-mala'ul a'la, di alamnya malaikat sana. Subhanallah. Wa yulqi lahu syukra baina ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala memujinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat hati-hati hamba senantiasa berterima kasih pula kepada hamba yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa yashkur bifi'lihi, Allah berterima kasih atas perbuatannya. Fa'idha taraka lahu syai'an a'tahu afdala min. Lihatlah betapa Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberi balasan bagi hamba-hamba yang meninggalkan sesuatu untuk Allah Jalla wa'ala. Allah gantikan apa yang dia tinggalkan tersebut. Wa idza badala lahu syai'an raddahu 'alaihi adhafan mudha'afatan. Jika seorang hamba berderma, berinfak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kembalikan dengan berlipat ganda. Wa huwa alladhi waffaqahu lit-tarki wal-badri. Dialah Allah memberikan hamba taufik untuk meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, atau meninggalkan sesuatu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memberikan sesuatu, semuanya dengan taufiknya semata. Wa syakara 'ala hadza wa dzak. Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada yang ini dan kepada yang itu. Allah berterima kasih kepada hamba-hamba yang mau meninggalkan segala yang dia cintai hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hamba mencintai kemaksiatan, dalamnya ada syahwat, mencintai iyadzan billah, syahwat kepada wanita yang tak halal, haram, zina, dan semacamnya. Allah subhanahu wa ta'ala tahu hamba ini berusaha meninggalkan perbuatan tersebut karena Allah, karena takutnya kepada Allah. Allah berikan kepadanya ganjaran. Allah berterima kasih kepadanya yang telah menahan diri, yang meninggalkan sesuatu yang dia cintai dalam rangka mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun memberikan ganjaran kepada orang-orang yang memberikan kepadanya berbagai macam apa yang mereka miliki dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah syukuri semuanya. Allah menyukuri, memberikan ucap, Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya yang meninggalkan sesuatu untuknya atau yang mengerjakan sesuatu untuknya. Walamma taraka as-sahabatu diyarahum, inilah contoh-contohnya. Tatkala para sahabat, mereka rela meninggalkan negeri mereka dalam rangka dapat menyembah Allah. Ya, tak diganggu oleh kaum musyrikin di kota Makkah. Para sahabat nekat meninggalkan harta mereka, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan kerabat mereka dalam rangka mencari ridha Allah, dapat menyembah Allah. Ya. Walamma taraka as-sahabatu diyarahum wa kharaju minha fi mardatihi. Lihatlah bagaimana para sahabat keluar meninggalkan negeri mereka dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dapat menyembah Allah. Apa Allah gantikan? A'adhahum anha an mallakahumud dunya. Allah gantikan bagi mereka negeri yang mereka tinggalkan, kampung halaman yang mereka cintai, karib kerabat yang mereka cintai. Allah gantikan semua yang mereka tinggalkan karena Allah dengan apa? Dengan kerajaan dunia Allah berikan kepada mereka. Allahu Akbar. Wa fataha alaihim, bagaimana Allah taklukkan dunia untuk mereka. Lihatlah kaum muhajirin ketika di awal hijrah begitu susahnya mereka datang ke kota Madinah, tak punya harta karena harta mereka diambil kaum Quraisy, tak punya tanah, tak ada sawah, tak ada ladang, tak ada modal berdagang. Mereka hijrah, tinggalkan negeri mereka karena Allah. Allah gantikan untuk mereka apa? Dunia diberikan kepada mereka. Subhanallah. Allah taklukkan bangsa-bangsa ajam, tunduk kepada mereka. Digiringlah ke kota Madinah. Harta rampasan perang, harta faid dan segalanya. Subhanallah. Belum lagi harta ghanimah, hasil peperangan. Mereka memerangi orang-orang yang menentang agama Allah. Subhanallah. Jadilah para sahabat orang-orang yang kaya raya, memiliki ribuan budak, berbagai macam yakni tanah-tanah yang mereka miliki, semuanya dampak daripada mereka meninggalkan negeri yang mereka cintai karena Allah, hijrah. Subhanallah. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan contoh lagi dari perkataan Al-Qayyim rahimahullah tentang Nabi Yusuf. Walamma ihtamala Yusuf as-Siddiq alaihi salam diqa sijni, tatkala Yusuf bertahun-tahun di penjara, dia bersabar. Kenapa Yusuf di penjara? Jawabannya, dia memilih di penjara daripada harus berbuat mesum, daripada harus melayani keinginan wanita-wanita istana berzina dengannya. Subhanallah. Dia berdoa dalam doanya, Rabbi sijnu ahabbu ilayya, Tuhan, sungguh penjara lebih kuutamakan. Mimma yad'unani ilayhi, daripada apa yang mereka inginkan dariku. Subhanallah. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna, Tuhan, sekiranya tidak kau palingkan hatiku ini dari keinginan buruk mereka, niscaya aku akan condong kepada mereka. Wa akum minal jahilin, Tuhan, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang bodoh karena mengikuti keinginan mereka. Apa kata Allah? Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Maka Tuhannya mendengarkan doa Yusuf, mengabulkan permintaannya. Allah jauhkan Yusuf daripada perangai-perangai mereka yang ingin mengajaknya berzina. Allah terima doa Nabi Yusuf. Allah masukkan Yusuf ke dalam penjara dan ketentuan takdirnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kitabnya yang mulia dalam surat Yusuf, tinggallah berdekamlah Yusuf di penjara bid'a sinin, bertahun-tahun, antara 3 sampai 9 tahun Yusuf di penjara dengan tanpa dosa. Dia bersabar, lebih memilih penjara daripada syahwat. Apa yang Allah berikan kepada Yusuf ketika Yusuf bersabar dengan sempitnya penjara? Syakara lahu dzalik, Allah berterima kasih kepada Yusuf. Subhanallah. Apa yang Allah berikan? Jalla fi'ula bi'an makkana lahu fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha'. Allah gantikan untuk Yusuf atas kesabarannya dalam menahan syahwatnya terhadap wanita-wanita yang mengajaknya berzina, sehingga dia rela di penjara. Allah gantikan bagi Yusuf derita tersebut dengan kekuasaan. Diangkatlah Yusuf, subhanallah, oleh sang raja menjadi menterinya yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang diserahkan kepada segala macam urusan-urusan negeri. Dari sisi pangan, sawah dan ladang, tanam-tanaman, Yusuf menjadi menteri yang mengelola, subhanallah, sawah dan ladang mereka, gandum-gandum mereka, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi raja. Begitu takjubnya raja kepada Yusuf dan kecerdikannya, kecerdasannya. Subhanallah. Inilah balasan bagi Yusuf yang bersabar dengan derita penjara. Banyak manusia tak bersabar dalam rangka melampiaskan syahwatnya. Sekiranya dia bersabar karena Allah, Allah akan gantikan lebih baik daripada itu. Disebutkan dalam sebagian ahlu kitab dari Israiliyat, tatkala istri Al-Aziz yang dahulu kala ingin mendapatkan kenikmatan yang haram dengan Yusuf dari sisi perzinaan, Allah lindungi Yusuf, subhanallah. Akhirnya ketika wafat sang suami, yang dikatakan dalam sebagian tulisan ahlu kitab, suaminya tak mampu ya meladeni sang istri. Tatkala suaminya wafat, raja memerintahkan Yusuf untuk menikahi perempuan tersebut dalam riwayat-riwayat Israiliyat. Subhanallah. ketika mereka dikumpulkan Allah dalam keadaan yang halal, maka berkatalah Yusuf kepada sang istri tersebut, bagaimana dahulu engkau ingin daripadaku sesuatu yang haram, tatkala aku berlindung kepada Allah, Allah jauhkan daripada Allah, Allah gantikan kepada kita yang halal. Subhanallah, hubungan yang halal. Ya, tak perlu takut-takut kepada orang, tak perlu mengunci semua pintu agar tak ketahuan orang. Subhanallah. Inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan karena mencari wajah Allah Jalla wa'ala. Berkata Syekh Abdul Razak Hafizahullah, walamma badala syuhada'u abnanahum, lihatlah tatkala para syuhada mereka telah mengorbankan badan-badan mereka, nyawa mereka, jiwa raga mereka, hatta mazzaqatha a'da'uhu, sehingga di antara mereka ada yang tercabik-cabik sebagaimana sebagian sahabat Anas bin Nadhar, tak dikenali dia lagi oleh manusia, hancur tubuhnya, dipotong-potong, dicincang-cincang oleh kaum Quraisy. Hanya saudarinya, kakaknya yang tahu ini Anas bin Nadhar, dari cincin yang melekat di jarinya, Allahu Akbar, habis tubuhnya, tercabik-cabik. Syakara lahum dzalik, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada mereka. Bi an a'adhahum minha tayran khudran aqarra arwahahum fiha taridu anhara jannah wa ta'kulu min thimariha ila yaumil ba'ts. Allah tempatkan arwah-arwah mereka dalam paru-paru burung-burung yang begitu indah, yang berwarna hijau, yang ada dalam surga, yang membawa mereka kemana burung-burung tersebut terbang. Subhanallah. Hingga hari kiamat. Subhanallah. Jasadnya terkubur di tanah, tapi arwahnya telah berada di surga. Allahu Akbar. Fayarudduha alaihim akmala ma takunu ajmaluhu wa abhah. Allah kembalikan bagi mereka tubuh yang telah tercabik-cabik tersebut, ruh mereka yang utuh, Allah Subhanahu wa taala bawa ke dalam surga, ditempatkan di dalam surga dalam keadaan yang terbaik, penampilan yang terbaik, maha elok. Walamma badala rusuluhu a'radhahum fiha fihi, tatkala para rasul-rasulnya, utusan-utusannya, mengorbankan segalanya dalam berdakwah untuk Allah, li'a'da'ihim fanalu minhum wasabbuhum a'adhum, sehingga musuh-musuh mereka mencaci maki mereka, menyakiti mereka, menyakiti perrasul tersebut, dan mereka bersabar. A'adhum min dhalika bi'an salla alaihim huwa wa malaikatuhu. Allah gantikan bagi perrasul tersebut berupa pujian, pujian dari Allah Subhanahu wa taala, selawat dari Allah dan malaikat-malaikatnya kepada nabi-nabi tersebut, dipuji, disanjung. Lihatlah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, memang tubuh beliau telah dipendam tanah, tapi nama beliau menjunjung tinggi, melambung ke atas sana, ke langit. Setiap saat kita mendengar asyhadu anna muhammadan rasulullah, dikumandangkan 5 kali sehari semalam di seluruh penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali disebut namanya kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Buah daripada apa? Pengorbanan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah lupakan mereka. Kata Allah, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami angkat wahai Muhammad penyebutan dirimu. Allahu akbar. Karena ketulusan mereka, sepanjang masa kita mengingat Nabi yang mulia SAW. Tak cukup peringatan-peringatan mengingat Nabi setahun sekali. Setiap detik kita mengingat beliau SAW. Berselawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Dan inilah bentuk kecintaan yang tulus. Bukan hanya sekali dua kali kita peringati beliau SAW. Tidak. Dalam setiap gerak-gerik kita, mau sholat kita ingat beliau. Inilah yang Rasulullah kerjakan. Beginilah sholat beliau. Beginilah puasa beliau. Beginilah haji beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang lebih menunjukkan keikhlasan, kecintaan kepada Nabi yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Waja'ala lahum athyab al-thana' fi samawatihi. Allah jadikan bagi mereka sebaik-baik sebutan di langit. Wa baina khalqihi, sebaik-baik sebutan di bumi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala angkat nama mereka sehingga mereka tak dilupakan. Banyak para raja-raja yang hilang namanya ditelan bumi sebagaimana hilang jasadnya ditelan bumi. Banyak para penguasa, banyak para konglomerat, hartawan, tapi para nabi tak pernah hilang namanya. Selama-lamanya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya dimuat sallallahu alaihi wasallam, fa akhlasahum bi khalisatin dzikraddar. Allah murnikan mereka, subhanallah, agar senantiasa mereka mengingat negeri akhirat. Dan mereka dikekalkan oleh Allah SWT, diingat manusia pula dalam alam pikiran mereka. Allahu Akbar. Inilah nama Allah Asy-Syakir Syakur, yang senantiasa berterima kasih dengan segala yang diperbuat hambanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita padakan sampai di sini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan insyaallah tabaraka taala di kesempatan yang akan datang, pembahasan tentang nama Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Kita akan berpindah kepada soal jawab. Di sini ada pertanyaan. Ustaz, sebagian masjid melakukan physical social distancing. Ketika sholat itu jarak, menjaga jarak antara jemaah 1 meter. Bagaimana keabsahan sholatnya? Asal muasal sholat berjamaah itu hendaklah setiap orang merapatkan badan dengan badannya. Maksudnya antara kaki dan kaki menempel, bahu dengan bahu menempel. Kata Nabi SAW, ya, rusus sufuf, luruskan barisan. Ya, ini hukum asalnya. Tetapi jika ada musibah-musibah semacam ini, kemudian sebagian orang berusaha berjamaah, kemudian dia menjaga jarak 1 meter. Memang para ulama berselisih dalam hal ini. Sebagian mengatakan tak dianggap mereka berjamaah, mereka dianggap sholat sendiri-sendiri. Sebagian mengatakan mereka dianggap jamaah. Jadi di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan jamaahnya sah, sebagian mengatakan sholatnya dianggap sendiri-sendiri. Tetapi jemaah sekalian, para ikhwatul akhwat fillah, yang lebih baik bagi mereka adalah mengerjakan sholat sendiri-sendiri. Tidak berkumpul di masjid-masjid dan menjaga jarak. Karena hakikatnya wabah, bencana dan musibah corona ini ya akan dapat menyebar dengan berbagai macam cara. Ya, tidak hanya menjaga jarak, tapi dari perantara udara, ada seseorang yang bersin dan semacamnya bisa menular. Karena itu yang paling baik adalah menerapkan apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Ya, ketikanya diterapkan perkataan muadzin sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, ini yang lebih selamat. Bukan dengan tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid dengan menjaga jarak. Walaupun demikian, kita katakan bahwasanya kalaulah mereka berjamaah dengan jarak-jarak yang mereka atur, insya Allah sholat jamaahnya sah. Tapi tidak utama dalam kondisi seperti ini. Bahkan boleh jadi terlarang apabila memang itu akan mendatangkan bahaya, dampak yang lebih dahsyat. Subhanallah. Karena virus corona ini, sebagaimana kata Amr bin As, ketika musibah ta'un melanda di negeri Syam, kata Amr bin As, sesungguhnya bencana wabah ta'un ini bagaikan api yang akan melap apa yang didapatkan di sekitarnya. Dan kalianlah bahan bakarnya. Karena itu, tafarraqu, berpencarlah kalian, berpisahlah kalian. Jangan kalian berdekat-dekatan. Subhanallah. Karena itulah mereka pun berpisah-pisah. Ada yang di gunung, ada yang di lembah. Dan akhirnya Allah angkat bencana tersebut setelah memakan korban yang begitu besar. Subhanallah, puluhan ribu yang tewas gara-gara ta'un. Maka lebih baik bagi anda adalah sholat di rumah-rumah dengan keluarga anda berjamaah. Subhanallah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.